Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja berada yang diberkati Allah dan dirahmati Allah. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 138, yang mana ini tujuannya adalah untuk menambahkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه saya jazihim bima kanu yaftarun. Yang artinya adalah, dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka. Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat dusta terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang mereka selalu ada-adakan. Para pendengar RRI di mana saja berada, ayat ini menganjurkan kepada kita di mana kita harus menjauhi perbuatan yang terkategorikan kepada perbuatan ekstrim dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam menyekutukan dalam bentuk ibadah saja, atau mensyirikkan Allah dalam perbuatan kita, akan tetapi dalam bentuk yang lain. Makanan contohnya, yaitu yang di mana dihalalkan Allah kita haramkan, itu juga bisa menjatuhkan kita kepada penserikatan kepada Allah. Manusia, semua alam di jagat raya ini yang telah dipaparkan sebelumnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita harus benar-benar berpegang teguh kepada jalan Allah, dan orang-orang yang berbuat apa yang dihalalkan Allah dijadikan haram, atau yang sebaliknya, kemudian menyangka bahwa sembelihan Allah itu tidak baik untuk mendustakan kepada Allah, sesungguhnya perbuatan mereka itu adalah mengada-ada. Perbuatan mengada-ada adalah perbuatan dusta. Ini yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini lebih lebar lagi pembahasan kita, kami didampingin Ustaz Fajrul Haq. Kami silakan Ustaz untuk menambahkan keterangan dalam ayat ini. Terima kasih Ustaz Safia. Dengan paparan ayat yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya ini adalah hal-hal yang sangat ekstrim, tergolong sangat ekstrim dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka dalam membagikan binatang ternak dan hasil pertanian mereka itu menjadi dua bagian. Yeah. Yang sudah ada kita kaji pada pertemuan telah lalu. Apa itu maksudnya dua kajian, yaitu dua pembagian, yaitu berhala dengan Allah. Binatang yang diperuntukkan untuk berhala, mereka membuat peraturan tidak boleh digunakan untuk membajak atau diambil susunya. Sebetulnya namanya binatang ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak manusia membuat peraturan yang mana nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan mereka sendiri untuk memakannya? Padahal kata Allah, kalau kita potong dengan nama Allah, maka sudah menjadi binatang sembelihan kita itu menjadi halal untuk halal dimakan. Aha. Kan begitu. Tapi ada orang-orang kaum musyrik atau kaum kafir ini menjadikan hal tersebut menjadikan barang yang haram. Karena ini untuk Allah, enggak boleh dimakan, enggak boleh minum susunya, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Banyak sekali peraturannya. Hal ini juga kita dapatkan jargon-jargon yang terdapat di masyarakat. Artinya yang sudah menjadi asumsi mereka, yang mana hal-hal itu sangat kalah dengan Al-Qur'an dan hadis. Begitu. Banyak sekali. Apa contohnya, Tis? Banyak sekali contohnya. Ketika orang itu mengatakan ini adalah tempat yang sangat angker, sangat keramat, padahal Allah yang harus ditakuti, harus yang kita ini kan, yang kita minta kepada Allah, Allah yang harus kita apakan, agungkan. Keramatkan sini maksudnya kan agungkan gitu. Yeah. Makanya Allah sebetulnya kita agungkan. Karena apa? Karena bumi yang ditunjuk tadi itu adalah ciptaan Allah. Milik kenapa Allah. kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan sebetulnya tidak ada aturan dari Allah, mereka buat peraturan yang mana dapat menyusahkan mereka sendiri. Ya. Terlebih-lebih kembali kepada kekufuran mereka itu, sehingga mereka itu tidak bisa diterima pahala dan ibadahnya, hanya dapat di dunia saja. Begitulah kalau seandainya mereka itu dalam kaitan ayat ini, waqalu hadhi, ini artinya saat disebabkan. Aha. Kaitan ayat yang sebelumnya. Itu 137. Yeah. Karena zayyana sudah dihiasi pikiran mereka itu. Ha. Dengan berbagai bentuk benda yang sangat menggiurkan, sehingga mereka itu merasakan hal itu akan menyelamatkan mereka, padahal itu akan menghancurkan dari diri mereka sendiri disebabkan oleh kelakuan mereka. Begitu, Ustaz? Iya, betul sekali, Ustaz. Dalam ayat ini kalau kita lebih cenderungin lagi Ustaz Fajrul, kan begitu, kita mendapati ayat Allah, wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaih, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebutkan nama Allah di waktu menyembelihnya semata-mata membuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz. Jadi kalau kita lihat nih Ustaz, kalau orang yang memanah, Ustaz, kan begitu? Orang memanah ini, Ustaz. Atau orang yang mau nembak, ditembak itu binatang. Saya menembak burung atau buruan. Ya kan? Atau ada yang lain, ya saya contohkan saya punya anjing peliharaan gitu. Kemudian saya suruh untuk memburu apa? Bisa enggak untuk dimakan, Ustaz? Memburu binatang begitu. Memburu binatang dengan cara tembak, dengan tombak, ya. Kemudian kita punya binatang ternak, anjing gitu ya, peliharaan kita. Ya. Kemudian kita suruh untuk memburu binatang buruan tadi. Halal enggak untuk dimakan, Ustaz? Masih kita sembelih dulu, Ustaz. Harus disembelih, ya, Ustaz. Harus disembelih. Semua karena ya. Tazkiyahnya, pembersihannya itu di situ. Disembelih. Karena ada darah yang tidak mesti kita. Bisa jadi nggak mengalir darah tadi, Ustaz, ya. Ada darah kotor yang mesti kita apakan. Disitulah Allah menyuruh kita sebagai untuk pembersihan. Pembersih. Karena darah yang keluar itu adalah darah yang tidak boleh kita makan. Oh begitu. Begitu. Jadi inilah hikmahnya sebetulnya. Ketika belum kita kaji sampai ke sana hikmahnya, sebetulnya kita harus sami'na wa ta'na. Wa ta'na dulu. Artinya ketika perintah itu datang, kita dengar, mesti kita harus menjalankannya, taat kepada apa yang sudah diperintahkan Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata itulah sebetulnya mesti kita harus selalu menjadikan Al-Qur'an dan hadis itu menjadi sumber utama. Dan janganlah apa yang dikeluarkan peraturan dari manusia itu yang tidak ada perintahnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Iya. Itulah sekarang ini yang terjadi, Ustaz Sofia. Iya, ya. Banyak sekali yang terjadi. Yang terjadi. Dalam kehidupan kita istilahnya yang itu bukan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Iya. Kita contohkan banyak sekali enggak boleh makan ini pada hari ini contohnya, ya. Iya. Kemudian harus ada apa itu? Istilahnya dalam kehidupan kita ini ada adat yang pada hakikatnya itu bisa menjerumuskan kepada menodai apa keimanan kita. Saya contohkan apa, Ustaz? Kalau orang sembuh kan begitu, orang sembuh harus pakai apa? Bubur merah, bubur putih kan gitu. Kenapa nggak bubur merah aja? Kenapa nggak bubur putih aja? Ini pertanyaan kadang-kadang dari kecil saya ini adat ini. Jadi kalau kita kaji dalam ini, ya kan, hal-hal adat itu yang diharuskan pada hakikatnya itu bertentangan kepada apa? Al-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebetulnya Ustaz, kalau hal-hal semacam syukuran begitu, selama dia tidak menduakan Tuhan, itu tak jadi masalah. Atau apa yang dilakukan seperti harus makan bubur itu sebagai motivasi. Motivasi misalnya, itu ya. Tidak ada kaitannya untuk keimanan, nggak ada masalah di situ. Karena semua kebaikan itu untuk mendatangkan kebaikan lagi, semua sarana kebaikan untuk mendatangkan kebaikan lagi itu tidak jadi masalah. Gak ada masalah ya. Ustaz, ya. Tapi ketika dia meyakini atas dasar keimanannya, itulah letaknya jatuhnya manusia itu. Karena setan itu wazayana Ustaz, selalu menghiasi. Mana titik celahnya yang bisa dimasukkan supaya mereka itu sesat, setan masukkan kesesatan itu. Itu ya. Atau hal yang sudah tradisi yang bagus dalam Islam terjadi. Gitu bagus tradisi, tidak ada pertentangan. Tapi ketika orang itu ketidakpuasannya dalam hal tersebut, mereka tambahkan sedikit. Mereka yang sebetulnya mengeluarkan peraturan itu. Sehingga menjauhkan mereka dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kehancuran. Maka mesti kita ingat dalam hal ini. Dalam hal ini apa? Kita harus memang betul-betul jaga keimanan kita ini. Karena dalam konteks ayat Al-Quran ini, keimanan dalam ayat apapun dia tidak pernah lepas, Safia. Daripada iman kita. Dari konteks firman Allah ini tidak pernah konteksnya itu lepas dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu kita kaji sampai sekarang ini. Dalam hal-hal yang berbeda-beda dalam ayat ini tentang bagaimana orang itu mempergunakan binatang ternaknya itu menjadi ibadah kepada Allah. Tapi karena banyak peraturan manusia ini gara-gara ini bagus sekali lah lembu ini mendatangkan rezeki untuk sawahku. Makanya yang lembu seperti ini janganlah dipotong. Enggak boleh diminum air susunya ya. Banyak peraturan-peraturan itulah sebetulnya akan menyesatkan. Disitulah setan untuk membisikkannya supaya tergiur dengan benda yang apa menjadikan apanya selamatannya itu. Yakinlah kita segala sesuatu itu Allah yang menyelamatkan. Jangan kita jadikan sebuah itu satu itu perantara atau saran, jadikan tujuan hal tersebut. Itulah yang menyebabkan kehancuran kita. Allah, aduh, selamat aku gara-gara ku pakai kalung ini katanya. Kan gitu kan? Gara-gara itu. Kalung yang ada di leherku ini selamat. Padahal Allah yang menyelamatkan. Kenapa manusia berkeyakinan dengan kalung ininya? Tapi kalau orang mengatakan selamat aku, mungkin banyak berdoa, banyak ibadah kepada Allah. Kalau begitu aku tambah lagi lah ibadahku kepada Allah. Itu boleh. Luar biasa. Karena ingin itu, mengagungkan Allah dari peristiwa yang dialaminya itu. Jangan kita menyampingkan Allah dari peristiwa yang kita lakukan. Itulah yang menjadi kemunduran manusia dalam hidupnya. Jadi di sini Ustaz Safiar, kira-kira apa yang menjadikan manusia itu selalu untuk berbuat sesuatu itu, maksudnya sesuatu selalu menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha ibtira'an 'alaihi, dan binatang-binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelih semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari hal ini aja Allah sudah ingatkan kita. Bagaimana ini banyak yang mungkin terjadi Ustaz. Kalau seandainya penyembelihan itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ada yang kita lihat begitu, hanya sekadar mengambil darahnya saja dipuntar, ditaruh dalam ember segalanya itu. Itu kenapa bisa masih banyak terjadi sampai saat sekarang ini Ustaz? Saya melihat di sini Ustaz, itu bukanlah satu anjuran dalam Islam gitu ya. Maka ketika kita menyembelih, makalah sembelih dengan adab ta'adub Islam, yaitu menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa terjadi, ini adalah perbuatan mengada-ngada manusia itu tadi, bukan mendatangkan manfaat, akan tetapi bisa mendatangkan mudarat bagi manusia. Oleh sebabnya, maka tindak tanduk kita kembalikanlah hanya kepada Allah. kalau ada satu hal perbuatan kita dan pernah kita lakukan yang berseberangan dengan ajaran Islam, taubat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah kami sampaikan ini dan kami paparkan, moga bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar RRI rahimakumullah berada. Dengan harapan kita semua mudah-mudahan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Saya Muhammad Syafiar, dampingin Ustaz Fajrul Haq, mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.